Sumatera, aku yang di sini. Jauh berada di Pulau Jawa, walau seribu pulau coba memisahkan kita, namun cintaku cintamu kan tetap bersatu. Sundaku arungi, Krakatau aku seberangi, demi dirimu mau tunggu hadapi. Sekali janji terucap, tiada akan mundur lagi sebelum sampai Pulau Sumatera, aku yang di sini. Jauh berada di Pulau Jawa, walau seribu pulau coba memisahkan kita, namun cintaku cintamu kan tetap bersatu. Selat Sundaku arungi, Krakatau aku seberangi, demi dirimu mau pun ku hadapi. Sekali janji terucap, tiada akan mundur lagi sebelum sampai aku ke seberang sana. Walau nyawa yang menjadi taruhannya, kau yang jauh di sana, di Pulau Sumatera, aku yang di sini.